Yang satu ini asli kelahiran Kota Udang, Sidoarjo. Ratu seksi Indonesia. Ada Ramayana, ada Simpatik Syuting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala.